pemirsa nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna ABG Aki-Aki Bedegong hasil karya Mans Kucai, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.